Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah akwal qaran hadis. الصف الثاني ما لم يقرأ فليقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala. Haddatsana Muhammad bin Yusuf. Siapa ya? Naam, Abu Abdullah al-Firyabi. Haddatha Sufyan. Man huna Sufyan? Sufyan bin Sa'id al-Thawri Abu Sa'id. Telah lewat banyak sekali ucapan-ucapan Sufyan al-Thawri yang sangat berharga. Siapa menyebutkan? Akbar. Ad matan tsaniya. Taib in lira al munkar fala atakallam fa abulu aqdamadam. Sesungguhnya aku melihat kemungkaran kemudian aku tidak membicarakannya dan tidak merubahnya, maka aku kencing dengan darah yang keruh. Ini kecemburuan beliau terhadap agama Allah, sehingga tatkala melihat kemungkaran berusaha untuk merubahnya dan tidak membiarkan. Ha, anda Aziz. Malam ya'un al-bala ni'matan wal-rakha musibatan. Laisa bifaqih malam ya'un. Bukankah? Nah, bukan orang yang faqih yang tidak menganggap adanya raha, itu ada kenikmatan, banyak kenikmatan itu sebagai apa? Sebagai ujian. Dan adanya kegentingan. Lah, kita ulang. Sebagai man layut. Nah, syiddah itu sebagai nikmat. Jadi bukan orang yang faqih yang tidak menganggap adanya kegentingan sebagai nikmat. Ya, adanya ujian-ujian misalnya itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau adanya kelapangan baik rezeki ataupun yang lain, itu sebagai musibah. Dengan harta misalnya, itulah ujian. Apakah kita dengan harta tersebut tambah bersyukur atau tambah ingkar kepadanya? Nah, ucapan berikutnya ini afan. Inna haula al-muluk wa taraku lakumul akhirah wa taraku lahumud dunya. Sesungguhnya mereka para penguasa telah meninggalkan untuk kalian itu akhirah. Maka tinggalkanlah untuk mereka dunia. Jadi kalau dunia dimiliki oleh para penguasa-penguasa, para pejabat-pejabat, mereka telah meninggalkan kehidupan akhirat. Maka hendaknya kalian jangan mengejar dunia. Nah, kalau dunia sudah mereka yang mengambil, dari kita mengejar akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 57, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ini dalam surah Al-Qasas ayat 77 di sini disebutkan, dan carilah apa-apa yang Allah karuniakan kepada kalian negeri akhirah. Mali walid dunya illa karraqib. Tidaklah saya dan juga dunia kecuali seperti seorang yang mengendarai kendaraan. Setelah tahta sejarah, kemudian berteduh di bawah pohon, summa dhahab, setelah itu pergi. Itu Rasulullah SAW. Ibaratnya seperti seorang yang mengendarai kendaraan, berteduh di bawah pohon, setelah itu pergi. Kita juga begitu. Di dunia paling 60 tahun, 70 tahun. Nah, maksimal 150 kalau ada. Setelah itu lama di alam kubur. Itu pun Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah kuburan. Walaupun di kuburan lama, itu hanya ziarah saya. Bagaimana dengan akhirah yang abadal abidin, selama-lamanya kehidupan yang terus menerus? Maka hendaknya yang paling utama adalah mencari negeri akhirah. Jawaban berikutnya Abdullah. Laisa syai' aqta li dhahil iblis min qul la ilaha illallah. Tidak sesuatu yang paling bisa memutuskan punggung iblis daripada la ilaha illallah, kalimat tauhid. Itu paling bisa mengalahkan iblis. Tidak ada yang lain. Kalimat tauhid. Ada ataslah. Inna min akbahir ar-ra'iyah, termasuk sejelek-jelek daripada manusia ataupun rakyat dalam usaha mereka itu adalah mencari kehidupan dunia dengan amalan akhirah. Jadi misalnya mendirikan panti asuhan untuk apa? Untuk mengumpulkan dunia. Mendirikan pondok pesantren untuk apa? Untuk mencari dunia. Padahal amalannya amalan akhirah. Ini adalah orang yang terjelek usahanya. Nah, man ahabba afkhadha an-nisa amala lam yuflih. Siapa yang kegemarannya paha perempuan tidak akan beruntung. Nazdada ilman nazdad waja'a. Siapa yang tambah ilmu akan tambah berat, tambah sakit, tambah berat. Tadi disebutkan kalau orang hafalannya cuma satu juz, ringan, iya enggak? Tapi kalau hafalan 30 juz, butuh merojah tiap hari, merojah. Belum hafalan ratusan hadis atau ribuan hadis, merojah. Semakin banyak ilmunya, semakin berat. Menurut perhitungan, mungkin mencari ilmu itu dianggap ringan. Berat, jadi petani, macul. Sebenarnya tidak. Menjadi petani tidak berat. Coba nanti kerja pagi hari jam 9 mungkin ada kiriman, bisa makan dengan enaknya. Ya enggak? Pulang sebelum tidur, bisa pulas. baca isya langsung tidur sampai pagi. Nah, bisa pulas. Pencari ilmu apakah demikian? Tidak. Terus dikuras. Selain mempertahankan hafalan dan juga untuk berdakwah dan lain sebagainya. Itu sangat berat. Dan ini sudah kita rasakan sendiri bagaimana beratnya. Nah, mencari ilmu, mempertahankan hafalan, berdakwah. Lebih ringan yang kerja. Melihat para petani sudah, Alan Jaya bilang sudah raut, udah di apa dipupuk, tinggal nunggu panen, santai-santai ya enggak. Pencari ilmu bisa demikian? Enggak bisa. Santai-santai hilang hafalannya. Kerugian yang besar. Al-Qais bin Muslim, Abu Amr al-Kufi. Antariq bin Shihab, Abu Abdullah al-Kufi. Dari Kufah kadzalik. Kufah, Irak sekarang. Basrah, Irak sekarang. Baghdad, Irak sekarang. Anabi Musa, Abu Musa masmuhu Abdullah bin Qais Al-Ashari. Al-Ashariyah kabilah di Yaman, satu kabilah yang ada di Yaman. Abu Musa Al-Ashari. Rasulullah merekomendasi laqad utiya hadha mizmaran min mazamir Ali Dawud. Riwayat lain, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Dawud. Sungguh dia ini diberikan karunia suara yang merdu sebagaimana keluarganya Dawud. Riwayat lain, laqad utita, sungguh engkau telah diberikan mizmaran min mazamir Ali Dawud, suara yang indah sebagaimana suaranya keluarga Dawud. Ya Abu Musa, kaifa la ra'aitani anni asma liqira'atikal barihah walau anni alam annaka tasma liqira'ati la habbartu laka tahbira. Wahai Abu Musa, bagaimana pendapatmu kalau tadi malam saya mendengarkan bacaanmu? Abu Musa mengatakan, seandainya aku tahu kalau engkau mendengarkan bacaan saya, sungguh aku akan memperbagus bacaanku. Dan ini bukan riya. Sebagaimana pemahaman sebagai manusia, maka ini menyenangkan hati Rasulullah SAW. Abu Musa al-Ashari, sepeninggal Rasulullah SAW di masa Umar bin Khattab, istakhafahu Umar bil Basrah. Jadi Umar menjadikan dia khalifah ya di Basrah. Kemudian di masa Utsman bin Affan memberikan kekuasaan di Kufah. Nah, berkuasa, menjadi pimpinan. Sampai Ali bin Madini menyatakan qudhahil ummah arba'ah. Hakim yang paling adil, yang paling bagus di umat ini ada empat. Umar, Ali, Abu Musa, Zaid bin Thabit. Ini rekomendasi dari siapa? Ali bin Madini sebagai hakim yang adil. Umar bin Khattab, Ali bin Talib, Abu Musa al-Ashari, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sekretaris Rasulullah SAW. Qala ba'athani Nabi SAW ila qaumin min Yaman. Rasulullah SAW mutus saya kepada satu kaum yang ada di Yaman. Fajitu wa huwa bil Batha. Maka datang dan beliau berada di Batha. Faqala, maka Nabi mengatakan, bima ahlalta, dengan apa engkau melakukan ihlal? Kutu ahlal tu bi ka ihlalin Nabi SAW. Aku melakukan ihlal sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Talbiyah. Dia sebutkan kemarin bagaimana bunyi talbiyah Ibrahim. Talbiyah bagaimana bunyinya? Baca. Siapa yang tanda Hamzah? Ayo labbaik Allahumma labbaik. Ya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. La syarika lak. Qala hal ma'aka min hadi? Apakah beserta dirimu itu sembelian korban? Kultu, aku katakanlah, tidak. Fa'amaroni, maka beliau memerintahkan kepada saya, fatuftu bil bait wa bis safa wal marwah, agar aku tawaf keliling Ka'bah, kemudian sa'i dari Safa menuju Marwah. Thumma amaroni fa'ahlaltu. Kemudian beliau memerintahkan kepada saya untuk melakukan tahallul. Pada waktu itu Abu Musa hendak melakukan ibadah haji, tapi karena beliau tidak membawa sembelian kurban, maka disuruh tahallul. Ada pun mereka yang membawa sembelihan tidak bertahallul sampai nanti disembelih-sembelihannya. Fa'ataitu imra'ah min qaumi. Aku mendatangi perempuan dari kaumku. Famasyaratni. Kemudian dia menyisir saya. Aku asat rosyato. Membasuh kepala saya. Maqadima Umar, datang Umar radhiyallahu anhu faqala inna khudh bi kitabillah fa innahu ya'muruna bit tamam. Maka Umar mengatakan kalau kita mengambil kitabullah, maka sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan. Qala Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah berfirman, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ya, suruh menyempurnakan sekalian. Wa inna akhudh bi sunnati Nabi SAW, dan jika kita mengambil sunnah Nabi SAW, fa innahu lam yahil, nah sesungguhnya tidak tahallul, melakukan tahallul, hatta nahral hadiya, sampai menyembelih hewan kurbannya. Telah lewat kemarin bahwa pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah kita menuju kemana? Kemana? Ke Mina. Di sana sholat apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian dilakukan dengan apa kemarin? Dengan qasar. Tidak dijamak. Nah, di qasar diringkas. Yang 4 rakaat diringkas jadi 2. Begitu pada hari ke-9 setelah terbit matahari, kita mengarah kemana? Kemana? Ke Arafah. Menuju Arafah. Di sana banyak yang berdoa. Dan ingat, ketika menuju Arafah itu nanti akan banyak orang rebutan, ada yang sampai menyakiti orang lain. Demikian tidak boleh. Menuju Arafah dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Sahih hadis, al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa bagian daripada syaitan. Saya mobil melemahkan, Syalbani menghasankan. Tergesa-gesa. Yang demikian termasuk menyelisihi. Melakukan salat zuhur wal asr. Dilakukan dengan apa? Muiz qasar bas. Itu aja. Ya. Tanpa jamak. Jamak apa tidak? Jamak. Nah, jamak apa? Jamak takdim. Dilakukan pada waktu zuhur. Satu kali adzan, dua kali iqamah. Menunggu sampai saat di sana di Arafah, banyak berdoa, dan sekali lagi ketika berdoa itu menghadapkan kemana? Ke Jabal Rahmah atau ke kiblat? Nah, ke arah kiblat. Nanti akan banyak orang yang menghadap ke Jabal Rahmah, bahkan gunung kasih sayang. Nah, itu nanti di sana akan melihat seperti suatu apa. Nah, dari yang ditembok ditinggikan demikian. Ini hadapkan ke kiblat. Kalau enggak tahu bertanya mana arah kiblatnya. Setelah terbenam matahari menuju Muzdalifah. Nah, Muzdalifah. Melakukan salat di Muzdalifah. Ini akan diarahkan di sana, ya, akan ada bis-bis yang menunggu, diarahkan ke Muzdalifah. Melakukan sholat isya, nah, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh. Bagi perempuan-perempuan yang lemah atau juga laki-laki yang lemah khawatir nanti berdesak-desakan, maka di malam itu juga selesai melakukan salat isya, dari malam itu langsung pergi menuju Mina tidak mengapa. Nah, menuju Mina. Akan tapi bagi orang yang kuat menunggu dulu sampai salat subuh sebelum terbit matahari, segera menuju ke Mina lagi untuk melempar jumrah Al-Aqabah, mengambil batu yang kecil di Muzdalifah sebanyak 7 buah. Nah, sebesar 6 jagung. Nah, sebagaimana katakan sebesar 6 semacam kelereng itu. Diambil dari Muzdalifah. Saya ingat nanti akan ada juga orang bawa batu gede-gede. Alasannya apa nanti? Untuk melempar setan. Kalau setan dilempar diam aja, setannya goblok itu, ya enggak? Setan dilempar lari kemana? Setan masa dilempar diam saja. Jadi keyakinan demikian keyakinan yang batil. Nanti ada yang nah, ketika nanti di Mina selesai terbit matahari melempar jumlah Aqabah. Nah, ini tempat yang paling dekat dengan Mekah. Sebanyak 7 kali. Nah, 7 kali lemparan, setiap kali lemparan menyebut nama Allah. Nah, takbir, Allahu Akbar. Kemudian ambil lagi, Allahu Akbar. Nanti akan ada aneh-aneh, ada yang lempar pakai sandalnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lempar. Lempar lagi, ngamuk pokoknya luar biasa. Ini akan ada disebutkan nanti oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika menuju Muzdalifah, menuju Mina, ketika di Arafah, ketika melempar jumlah Aqabah. Allah akbar. Setelah melempar ini, maka bisa tahallul. Nah, tapi sebelumnya, sebelum tahallul, apa yang dilakukan? Siapa yang setelah melempar apa? Menyembelih hewan. Nah, hewan korban. Setelah itu baru menggundul kepalanya ataupun memendekkan. rambutnya dipendekkan ataupun digundul, tapi yang digundul ini lebih utama. Adapun perempuan digundul berapa, nah sepanjang berapa Hanif? Anmula, sepanjang jari, sebagian mengatakan sepanjang kuku. Nah, tapi yang ma'ruf itu anmula, qadar anmula. 6 jari yang dipotong segitu saja. Nah, coba diulang tadi. Bagaimana ini? Bisa enggak ngulang? Mulai tanggal 8, 9, 6. Ini Abdul Wahab. Ada 8 beri ke Mina. Salat zuhur sampai subuh dilakukan qasar tanpa jamak. Setelah itu, setelah kapan? Setelah terbit matahari tanggal 9 ke Arafah. Di Arafah, nah, jadi selesai terbit matahari, banyak-banyak berdoa di sana. Salat apa? Salat zuhur asar. Di jamak takdim dan qasar, jamak takdim dan qasar. Kemudian kapan lagi setelah itu? Sebelum terbenam atau setelah? Setelah terbenam matahari. Nah, menuju Muzdalifah. Nah, menuju Muzdalifah. Salat apa di sana? Salat apa? Salat apa? Maghrib, Isya, subuh. Nah, itu juga di jamak dan qasar. Karena perginya itu setelah terbenam matahari, tentunya sampai sana kira-kira sudah masuk waktu Isya. Ini jamak takhir. Nah, bagi yang tidak mampu, ya mungkin orang-orang yang tua atau perempuan yang lemah, nanti akan diseresakan ketika melempar jumrah Aqabah, bisa sebelum subuh pergi. Nah, ke sana. Nanti sedikit lebih banyak yang nah, sebelum terbit matahari, habis subuh itu. Himal hari ke-10. Tadi apa? Pergi ke Mina. Selesai. Nah, jadi sebelum terbit matahari menuju ke Mina. Saat terbit matahari melempar jumrah Al-Aqabah, jumrah yang pertama yang dekat dengan Makkah. Batunya diambil dari mana tadi? Dari mana Zubair? Muzdalifah. Sebanyak 7 kerikil yang kecil. Nah, ingat ini jangan sampai yang bawah yang gede-gede. Alhamdulillah pemerintah Saudi itu membagikan helm. Saya dibagi helm. Karena sekali lagi, walaupun ada pemeriksaan, karena ada pemeriksaan, itu ada tetap ada yang bawa batu besar. Lempar kepalanya, ada yang berdarah. Ada yang lempar payung, lempar macam-macam. Nah, bagian helm. Nah, ada yang kebagian, ada yang tidak tentunya. Nah, setelah itu, nah, menyembelih sembelihan kurban, kemudian memendekkan ataupun menggundul rambutnya. Bagi perempuan cukup anmulah tadi. Ini kita tahap bertahap dulu. Bisa dihafal apa enggak? Kalau umrohnya kemarin bagaimana caranya Izza? Persiapan dulu. Hah? Umroh, mandi. Pakai minyak wangi, pakai pakaian dulu. Nah, terus mengenakan minyak wangi, taib. Kemudian setelah itu menuju Makkah, tawaf keliling Ka'bah berapa kali? Dimulai dari Mulai dari Hajar Aswad, yang ada tanda lampu, lampu hijau, mengarah kemana? Hajar Aswad. Kalau tidak mampu mencium, bagaimana? Pakai tongkatnya. Pakai tongkatnya, kemudian setelah itu apa? Pakai isyarah, tidak mampu. Ketika anda pakai isyarah, apa yang diucapkan? Bismillah, ya Allah Akbar. Tidak usah begini. Bismillah, ya Allah Akbar, tidak usah begini. Ada yang begini-begini. Bismillah, ya Allah Akbar. Tiap kali ini putar begitu. Sampai nanti Hajar Aswad, Bismillah, ya Allah Akbar, putar lagi. Hajar Aswad lagi, Bismillah, ya Allah Akbar, putar lagi. Amin, sampai 7 kali. Selesai tawaf apa? Ilal mas'a. Tempat sa'i. Dimulai dari Safa ke berakhir Marwah. Salat dulu. Salat dulu. Habis tawaf apa? Salat dulu di belakang makam Ibrahim. Sebanyak 2 rakaat. Baru ke mas'a, tempat sa'i. Habis sa'i, bagaimana? Sudah umrah selesai enggak? Itu aja. Mendekkan rambutnya atau menggundul. Jadi umrah perkara mudah. Ini kalau sekarang mau haji sulit, butuh mungkin 13 tahun. Daftar sekarang 13 tahun baru bisa haji. Ya kalau bisa 13 tahun lagi hidup, mungkin 5 tahun lagi sudah mati, sudah daftar haji. Dan ini banyak. Setiap kali di musim haji pasti ada orang-orang yang belum sampai waktu haji sudah mati. Kesempatan bagi yang umrah, bisa umrah. Karena ibadah di sana, di Makkah Mukarramah, dilipatkan 100 ribu. Sekali sholat di sana sama dengan 200 berapa kemarin? 70 dan 270 apa? Tahun sekali sholat di sana. Umur kita tidak sampai begitu. Kalau bisa sebulan di sana, masya Allah. Kemudian akan banyak fitnah. Nah, di samping perempuan-perempuan juga masih ada yang menutup wajah-wajahnya, banyak juga yang membuka wajahnya. Dan telah lewat penyebutan bahwa kemaksiatan di sana juga dilipatkan. Melakukan kebaikan juga dilipatkan. Ini pendapatnya Mujahid bin Jabr. Maka hendaknya berupaya untuk menundukkan pandangan. Ini adalah sumber perzinaan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin hendaknya mereka menundukkan pandangan. Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Thalib, "Baina laka fil ula wa laysa laka fil akhirah." Bagimu pandangan pertama, tapi pandangan berikutnya tidak boleh. Ketika Rasulullah ditanya tentang nadhar al-faj'ah, qala isrif basarak. Melihat dengan tidak sengaja, melihat perempuan tidak sengaja, isrif basarak. Ini hadis Jarir bin Abdullah. Kemudian sebutkan oleh Ummu Salamah, "Kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah." Aku di samping Nabi dan di sini juga ada Maimunah. Faja Ibnu Maktum, mendatang Ibnu Maktum. Maka Rasulullah SAW merintahkan kepada Ummu Salamah dan juga Maimunah untuk berhijab. Kedua yang mengatakan, "Alaysa huwa ama la yubsiruna?" Bukankah dia ini buta tidak melihat kita? Rasulullah mengatakan, "Afa'amyawan antuma?" Apakah kamu berdua ini buta? Perempuan juga begitu. Ini kalau laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang terus-menerus demikian. Sama juga perempuan laki-laki. Wa kullu minan yang dunya min sarihin. Rasulullah juga mengingatkan ahli hadis Mu'tabah bin Amir, iyyakum bidukhulun nisa, jauhilah kalian untuk masuk berjumpa dengan para wanita. Wala Rasulullah ra'aita alhamu. Nah, bagaimana Rasulullah bagaimana tentang alham? Ipar atau semisal dengan itu, qala alhamu almaut. Ibadah dan sejenisnya adalah kematian. Jadi mungkin kita menganggap biasa istri adik kita. Dianggap biasa aja di kampung-kampung yang biasa. Ini istrinya adik, ini istrinya abang saya. Dianggap biasa. Tapi dalam Islam tidak. Termasuk Rasulullah mengatakan adalah kematian. Wal Bukhari Muslim. Artinya sangat berbahaya. Dan kalau ada seorang pemuda minta izin untuk berzina, maka Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya adalah mengingkari. Rasulullah mengatakan, ya tuhib li ummik, apakah engkau mau menzinai ibumu? Ada yang mengatakan tidak. Nah, dia tidak menyukai untuk berzina dengan ibunya. Apakah engkau senang menzinai putrimu? Apakah engkau senang untuk menzinai saudarimu? Apakah engkau senang untuk menzinai bibimu dari pihak ayah atau bibimu dari pihak ibu? Karena tadi mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah mendoakan kepada pemuda tadi, Allah maghfir dzambah. Naam. Wa asin farjah. Wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampuni dosanya. Jaga kemaluannya. Sucikan hatinya. Maka setelah itu pemuda tersebut tidak lagi punya keinginan untuk berzina. Ini para sahabat terdahulu. Dia mau berzina minta izin. Nah, dari para sahabat lain mengingkarinya. Iyyakum al-dukhul, iyyakum al-julus fit-turuqat. Jauhilah kalian duduk di tepi-tepi jalan. Qala sallallahu. Nah, malam budun majalisina ini adalah tempat memang untuk duduk kami. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa in abaitu minal majlis fa'atu at-tariq haqqah." Kalau kalian tetap duduk di situ, maka hendaknya memberikan hak jalan. Apa itu hak jalan? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Fardus salam, menjawab salam. Kaful adza, menyingkirkan rintangan. Wala ma'ruf anil munkar, merintahkan kebaikan larang kemungkaran. Ini kalau tetap duduk di jalan. Ini kalau santri duduk di jalan ngapain, ya enggak? Nah, santri duduk di jalan sampai malam Jumat. Nah, Rasulullah supaya menghindarkan, menghindari duduk di tepi jalan. Kalau biasanya kalau ada perempuan lewat, bisa nundukkan pandangan apa mau lihat dari utara sampai selatan begini terus? Nundukkan pandangan apa ngelihat? Lihat. Nah, ini tidak bisa memberikan hak jalan. Orang perempuan mungkin yang punya malu tidak mau lewat situ. Ini di depan banyak laki-laki akhirnya belok. Jadi kalau perempuan yang tidak punya malu biasa aja. Dan juga menyingkirkan rintangan, merintahkan kebaikan. Misalnya perempuan yang lewat di jalan tidak pakai jilbab, bisa tidak perintahkan, bu tolong pakai jilbab kalau lewat sini. Nah, bisa begitu? Apa malah seneng tidak pakai jilbab? Pakai rok mini malah seneng. Nah, begitu. Perintahkan kebaikan, larang kemungkaran. Inilah usaha untuk menghindari perzinaan. Dan masuk usahaan yang paling berat nanti yaumul kiamah adalah mereka para berzina. Bahkan peminum khamr nanti yaumul kiamah akan diberikan minuman dari sungai yang mengalir dari kemaluan para pezina. Kemaluan akan keluar bau yang luar biasa menyakiti penghuni neraka. Dan siksaan yang diberikan kepada para pezina Itu tempatnya seperti tanur. Nah, jadi bagian atas sempit, bagian bawah lebar. Kalau orang masak nasi, nah, ditutup bagian atasnya, kemudian bawahnya dinyalakan api. Gimana kira-kira? Panas apa tidak panas? Tambah panas. Kalau dinyalakan, mereka dau-dau. Dau-dau mana sahu, suara yang sangat keras. Jadi syariat Islam berusaha untuk menjauhkan semuanya. Nanti tatkala melakukan umrah ataupun ibadah haji, jangan berusaha untuk melakukan kemaksiatan. Di antaranya banyak melihat perempuan-perempuan. Ini berbahaya sekali. Ada lagi yang sebagian berusaha untuk mengabadikan di foto yang paling cantik, kenang-kenangan umrah. Ya, kalau memang perbandingan orang Indonesia dan orang luar negeri, ya tidak ada apa-apanya memang kita. Hidung kita pesek, mereka hidungnya mancung. Nah, orangnya tinggi, kita orangnya kerdil. Nah, bolehkah memberikan uang kepada pengamen? Dilihat kondisinya, kondisinya kuat demikian, mau berusaha jangan dikasih. Ini kan terus-menerus ngamen. Jadi kondisinya tidak mampu betul. Nah, kita niatkan memberikan bantuan memang ketidakmampuannya. Bukan kita memberikan bantuan karena ngamennya tadi. Apa hukum onani? Mengeluarkan sperma dengan tangan ataupun dengan yang lain, dengan tembok. Hukumnya haram. Dalam Al-Atibba menyebutkan bahwa ini akan menjadikan lemah syahwat. Ini kalau sudah punya istri, kalian tidak tidak kuat. Setelah kita nador, apa boleh kita apa-apaan? Belum sah. Nah, belum sah. Itu nador itu belum sah. Kalau belum diijab kabulkan, itu belum sah. Tidak boleh apa-apaan. Jawaban semua dengan pertanyaan, ya enggak? Karena belum jadi suami istri itu. Apa kedudukan ibu tiri sama dengan ibu kandung? Beda. Jelas beda. Dimaksudkan nanti berbakti kepada orang tua, itu yang hakiki. Tapi kalau kalian berbakti kepada ibu tiri, juga mendapatkan pahala yang besar. Apakah boleh memberikan uang untuk beli rokok? Kalian tahu bahwasanya rokok ditulis rokok membunuhmu, ya enggak? Sudah diganti sekarang. Tapi namanya orang kecanduan rokok, walaupun ditulis membunuhmu, sampai sekarang saya juga belum mati, ya enggak? Jawabannya begitu. Kalau ada orang tiap hari bakar uang 10.000. Kira-kira ini orang waras atau orang sinting? Orang sinting, ya enggak. Tapi rokok dan langsung itu membakar. Apakah dengan rokok bisa menambah daya hafalan? Apakah bisa dengan rokok bisa nambah kepintaran? Enggak ada penelitian tambah pintar tambah hafalan. tambah habis duitnya itu benar. Nah. Dan juga penyakit yang paling besar di negara kita ini disebabkan karena rokok. Ini penelitian dari para atibba. Kalau untuk rokok aja tiap hari mungkin bisa 2 pak. Tapi kalau sedekah hari Jumat, kotak amal keliling 1000 yang masuk. Nah, 1000 yang masuk. Untuk rokok 20.000. Hanya untuk asap aja. Sambil ngotori apa? Ngotori jantungnya. Untuk asap 20.000. Untuk kotak amal 1000 tiap hari Jumat. Nah, gimana? Tayulah nasihat.